Tatimmatun fi bayani ahkamil istinja wa adabi dukhulil khala. Ini menjelaskan beberapa hukum tentang istinja atau cebok dan etika masuk ke jamban, jamban atau tempat yang disediakan untuk buang air. Jadi kata yang ada di dalam kurung ini sebenarnya bukan bagian dari Fathul Mu'in, tetapi merupakan tambahan dari percetakan, ya, tambahan dari yang mencetak kita Fathul Mu'in. Yajibul istinja'u min kulli horijin mulawithin bima. Cebok atau istinja itu hukumnya wajib, min kulli horijin, dari setiap hal yang keluar, keluar dari kemaluan, mulawithin, dan mengotori kemaluan. Kewajiban itu dilakukan bima'in, dengan menggunakan alat yang berupa air. Jadi mulawis artinya mengotori. Keharusan istinja itu berlaku untuk selain para nabi, sebab semua kotoran dari para nabi itu hukumnya suci, ya. Jadi kotoran nabi, tinja maupun air kencingnya itu hukumnya suci. Dan keharusan ini tidak harus dilakukan secara langsung. Jadi keharusan istinja ini tidak harus dilakukan secara langsung, tidak harus faur, tetapi kewajiban itu dilakukan bila ingin melakukan ibadah, semisal sholat. Jadi selama belum ingin melakukan ibadah, maka keharusan istinja tidak harus dilakukan saat itu. Dan hukum istinja sendiri ini sebenarnya, walaupun di dalam Fathul Mu'in dijelaskan hukumnya wajib, tetapi di dalam kitab fikih yang lain istinja ini memiliki 5 hukum, ya, sesuai dengan pembagian 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Hukum istinja terkadang sunnah. Terkadang sunnah, contohnya seperti membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan yang tidak mengotorinya. Jadi sesuatu yang keluar tetapi tidak mulawis atau tidak mengotori kemaluan. Misalnya seperti ulat atau dut atau tinja, ya, tinja yang keras. Jadi kotoran tapi keras. Kemudian hukumnya juga bisa makruh. Contohnya seperti cebok dari kentut, ya, istinja dari kentut itu hukumnya makruh. Jadi orang kentut kemudian setelah kentut anusnya diistinja itu hukumnya makruh. Kemudian hukumnya juga bisa haram. Contoh haram seperti cebok menggunakan makanan, ya, itu hukumnya haram. Haram dari sisi alat yang digunakan, tidak boleh cebok menggunakan makanan. Kemudian yang terakhir hukumnya bisa mubah, yaitu contohnya seperti cebok dari keringat, ya. Cebok dari keringat yang berada di tempat keluar najis. Jadi kemaluan depan dan belakang itu tempat keluar najis, terdapat keringat, kemudian istinja dari itu hukumnya mubah. Walaupun hukum yang terakhir ini tidak disepakati oleh sebagian ulama, ya. Jadi ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan penggambaran hukum mubah istinja. Lalu istinja ini memiliki rukun, seperti halnya ibadah lain, sholat, wudhu, mandi, dan lain-lain. Istinja ini memiliki rukun. Rukun istinja ada 4, yaitu yang pertama yang melakukan istinja itu disebut dengan mustanji, orang yang melakukan istinja. Kemudian yang kedua, kotoran yang dibersihkan, kotoran yang keluar dari kemaluan atau yang dibersihkan, itu disebut dengan mustanja minhu. Kemudian yang ketiga, tempat keluarnya kotoran disebut dengan mustanja fih. Dan yang terakhir, alat yang digunakan untuk cebok yang disebut dengan mustanja bihi, menggunakan ba, ya. Jadi ada rukun berupa mustanji, mustanja minhu, mustanja fihi, dan mustanja bihi. Lalu kewajiban cebok ini juga berlaku untuk sesuatu yang jarang terjadi. Jarang terjadi artinya hal itu jarang sekali keluar dari dua kemaluan ya, semisal darah. Jadi kalau ada darah yang keluar dari kemaluan depan ataupun belakang, itu hukumnya juga harus dibersihkan, harus istinja atau cebok darinya. Dan istinja ini tidak diharuskan untuk mani ya, tidak diharuskan untuk sperma atau air mani, karena memang hukum air mani tidak najis, hukumnya suci. Kemudian mengenai najis yang keluar, itu wajib dibersihkan walaupun hanya sedikit, dan hukumnya dimakfu setelah diusap menggunakan batu. Jadi walaupun hanya sedikit dan hukumnya setelah diusap dengan batu menjadi makfu, itu juga masih harus cebok atau harus melakukan istinja. Sebab najis yang seperti ini termasuk dalam kaidah sesuatu yang dimaafkan untuk diteruskan, tetapi tidak dimaafkan pada permulaan. Jadi yuktafaru fid dawam mala yuktafaru fil ibtida. Jadi kalau meneruskan hukumnya boleh, tetapi kalau memulai di permulaan itu hukumnya tidak boleh. Dan najis yang seperti ini itu cukup dengan mengusap menggunakan batu ya, untuk istinja atau cebok dari najis yang sedikit tadi yang nanti akan dimakfu, itu cukup dengan mengusap menggunakan batu, walaupun hakikatnya batu itu tidak menghilangkan apapun. Walaupun batu tidak menghilangkan apapun, itu hukumnya tetap wajib ya. Lalu ada pertanyaan tentang permasalahan ini. Kalau batu tidak menghilangkan apapun, lalu apa manfaat dari mengusapnya? Apa manfaat dari mengusap batu ke najis yang akan dimakfu tadi? Jawabannya adalah manfaatnya seperti halnya manfaat pada kesunahan menjalankan pisau di atas kepala bagi orang yang tidak memiliki rambut untuk mendapatkan kesunahan mencukur rambut saat ihram. Jadi di saat ihram, ibadah haji atau umrah, ada satu kesunahan yang berupa mencukur rambut ya, boleh mencukur ataupun menggundul, itu nanti akan dijelaskan. Dan bagi orang yang botak atau orang yang tidak memiliki rambut di kepalanya, itu dia tetap disunahkan untuk imrarul musa atau menjalankan pisau di atas kepalanya. Jadi hal ini sama dengan tadi, yaitu mengusap batu ke najis sedikit, walaupun usapan batu itu tidak memiliki manfaat apapun, dalam arti tidak menghilangkan apapun ya. Kemudian mengenai kebolehan cebok menggunakan air, walaupun air termasuk sesuatu yang bisa dikonsumsi, ini hukumnya tetap boleh digunakan ya. Jadi nanti akan dijelaskan syarat-syarat dari mustanjabih atau alat yang digunakan untuk cebok. Termasuk syaratnya adalah tidak boleh berupa makanan. Makanan ini maksudnya adalah hal-hal yang bisa dikonsumsi ya, tidak hanya makanan. Artinya mencakup minuman juga. Dan air ini termasuk hal yang bisa dikonsumsi ya. Artinya air itu termasuk to'am, termasuk sesuatu yang bisa dikonsumsi. Tetapi boleh digunakan cebok. Jadi kebolehan cebok menggunakan air, walaupun air termasuk sesuatu yang bisa dikonsumsi, itu dikarenakan air memiliki kekuatan menghilangkan najis. Jadi air memiliki kekuatan yang bisa menghilangkan najis, yang kekuatan itu tidak dimiliki oleh benda cair yang lain. Jadi air ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan benda cair yang lain. Oleh karena itu boleh digunakan sebagai media atau alat untuk istinja. Dan air ini mencakup semua jenis air. Semua jenis air dalam arti mencakup juga air zam-zam ya. mencakup air zam-zam. Jadi para ulama sepakat kebolehan memakai air zam-zam untuk cebok. Jadi kalau ada pertanyaan apakah boleh cebok menggunakan air zam-zam, itu hukumnya boleh. Dan kebolehan ini disepakati oleh semua ulama. Walaupun menurut pendapat mu'tamad, hukum menggunakannya ini khilaful aula ya. Jadi ada hukum fikih yang bernama khilaful aula. Khilaful aula ini hukum yang berada di antara makruh dan mubah. Jadi di atas mubah, di bawah makruh, itu namanya khilaful aula. Tidak sampai ke derajat makruh, tetapi juga di atas mubah, itu khilaful aula. Artinya lebih baik ditinggalkan ya. Lebih baik ditinggalkan, walaupun meninggalkan atau melakukannya itu tidak ada dosa maupun pahala. Jadi hukum boleh atau jawaz itu tidak selalu halal ya, tidak selalu halal atau tidak bersertaan dengan dosa. Terkadang ada juga hukum boleh tetapi haram. Boleh dalam arti sah dilakukan tetapi haram. Ada juga makruh dan lain-lain. Kalau masalah ini yaitu cebok menggunakan air zam-zam ini boleh dilakukan. Dalam arti kalau melakukannya itu sudah cukup untuk membersihkan najis. Cukup untuk menggugurkan kewajiban istinja. Tetapi seperti tadi bahwa pendapat mu'tamad mengatakan hukumnya khilaful aula. Dan penduduk Makkah ini melarang menggunakan air zam-zam untuk digunakan cebok ya. Jadi penduduk Makkah ini melarang orang-orang yang ingin menggunakan air zam-zam untuk digunakan cebok. Dan mereka mencela dengan keras. Penduduk Makkah mencela dengan keras seorang yang melakukannya. Seorang yang melakukan cebok dengan air zam-zam. Akan tetapi larangan itu tidak karena hal itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi melarang bukan karena tidak boleh dilakukan, tetapi karena penghormatan mereka pada air zam-zam. Jadi larangan cebok menggunakan air zam-zam itu bukan karena tidak boleh, tetapi karena mereka menghormati air zam-zam. Dan hukum air lain yang hukumnya sama dengan air zam-zam adalah dua air ya. Yang pertama adalah air yang keluar dari jari Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah air dari telaga Kautsar.